sini lah, maju depannya. Dipenuhi Farel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah Ta'ala. Inginjang puniko Allah tasih memudahkan kita, ngampilakan urusan kita ing dalam ibadah, wujud ngelaksanakakan kewajiban sholat berjamaah. Lajeng kita ukitipun ngampilakan sak puniko lelenggahan sesarengan nyinauni sebagian urusan agama kita. Mongko-mongko kita tingkatakan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanti sebener-bener takwa, jalaraniku merupakan wujud syukur ingkang hakiki. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tesi anglajengaken ngengingi pembahasan durusul muhimmah. Singgito sampun mlebet pelajaran kaping gangsal welas ngengingi at-takhalluq atau at-tahalli bil akhlaqil masyru'ah. Menghiasi diri kanti akhlak ingkang dipun syariataken. Mongko panjenenganipun Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah nerangaken ing mriki ing antawisipun akhlak ingkang kedah dipun miliki lan dipun lakukakan dening tiang-tiang muslim inggih meniko sepindah as-sidaku, jujur. Jujur merupakan modal besar kangge keberhasilan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Wasidku amarallahu bihi, sidik meniko, jujur meniko, Allah dawuhakan kita kanti jujur. Allah berfirman ing surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai wong-wong sing iman, podo takwa sliramu kabeh marang Allah. Lan bergabunglah bersama atau dan jadilah kalian orang-orang yang bersama shodiqin, orang-orang yang jujur. Ing ayat punika Allah ndawuhaken kita supados kita bersama orang-orang yang jujur. Golongan sing dijuluki atau mendapatkan predikat golongan yang jujur pertama kali inggih meniko setelah para nabi, para sahabat nabi. Ingang Allah nyebutakan ngengi para sahabat ing surat Al-Hasyr alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shodiqun. Lan para sahabat muhajirin, wong-wong sing ditolak, sing diusir saking dalemipun, meninggalkan harta dan benda mereka dalam rangka untuk menolong agama Allah dan rasulnya serta mencari keridhaan Allah, mongko wong niki golongan wong-wong ingkang shodiqin, ingkang jujur. Berarti ayat punika nalika Allah ndawuhaken jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, kita anggenipun beragama nggih ngetut miderek dumateng dalanipun para sahabat Nabi. Perintah untuk kita bersama para sahabat, kejujuran ingkang lurus, nek kita ing dalam ibadah kepengin diterima dening Allah, jujur nggih kedah miderek dumateng dalanipun sahabat Nabi. Senajan sekedik ingkang melakukan, senajan ingkang mengikuti menika mungkin mendapatkan ujian-ujian, nanging hakikatipun itulah kebahagiaan. Dan merekalah teman-teman terbaik sing Rasulullah asing Allah Subhanahu wa taala sampun negasaken ing surat An-Nisa. Wa man yuti'illaha wa rasulah, wa man yuti'illaha wa rasul, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sing sapa wonge yuti'illaha wa rasul, taat marang Allah lan Rasul. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, mongko wong-wong iku sing bakal digabungakan sesarengan kalih tiang-tiang yang Allah sampun paringi nikmat atas sing tiang puniku. Sinten iku? Minan nabiyin, saking kalangan nabi. Was siddiqin lan wong-wong siddiqin, golongan wong-wong sing diberi predikat jujur. Was syuhada, tiang-tiang ingkang mati syahid. Was salihin, dan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman dekat. Mongko ayat punika nerangaken nek kita jujur utawi kita niki taat dumateng Allah lan Rasulipun, niku para kalem bakal digabungakan kalih tiang antawisipun para nabi, wong-wong sing jujur, syuhada lan salihin. Ingkang ayat niki sebagai penghibur bagi mereka wong-wong sing ngetutakan Rasul nanging sedikit. Maka Allah katakan wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman. Mongko ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dawuh-dawuh niki wau merupakan dawuh supados kita berbuat jujur. Dene buah ingkang dipun raih dening wong sing jujur. Kalau ditanya kenapa kita harus jujur, sepindah karena itu adalah ibadah yang Allah perintahkan. Dalilipun wau, Allah ndawuhakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Dene jujur niku muwafaqatul qaul bil waqi, yaiku kesesuaian ucapan lisan kalih kasunyatan. Kenyataan perbuatan niku jujur. Utawi muwafaqatu al-qaul wal-i'tiqadu wal-amal, utawi kesesuaian antawis ucapan, keyakinan lan amalan. Sebab teng mriko menungso niki wonten ingkang ucapanipun leres, nanging perbuatanipun menika menyelisihi ucapanipun. Wonten ingkang kaping kalih, tiyang menika ucapanipun bagus, perbuatanipun ningalaken keserasian antawis ucapan lan perbuatan, nanging manahipun menika mboten jujur. Kaya dene wong-wong munafikin iktiqadi. Senajan mereka memiliki sifat dusta, nanging kadangkala menampakkan dan memberikan ucapan sing leres, perbuatan sing selaras, nanging manahipun benci terhadap perbuatan syariat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dene wong iman menika nduweni sifat jujur, selaras, sesuai antawis ucapan, perbuatan, lan keyakinan, sehingga buahakan buah ingkang sangat agung. Apakah buah daripada kejujuran sing paling pokok mengantarkan pada seluruh kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ingkang diriwayatkan dening Imam Al-Bukhari lan Muslim. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa sak temening jujur iku yahdi ilal bir, nuduhakan marang kebajikan. Wa innal birra lan sak temene kebajikan-kebajikan iku yahdi ilal jannah, nuduhakan dumateng jannah, surga Allah. Wa innar rajula la yastuk lan sak temene tiyang niku senantiasa jujur. Berusaha jujur hatta yuktaba indallahi siddiq, sehingga dicatat ing sisinipun Allah sebagai siddiq, orang yang jujur. Iki faedah keutamaan jujur inggih menika mengantarkan pada kebaikan, seluruh kebaikan. Yang kedua, faedah sidq adalah memberikan ketenangan di dalam hati. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ing riwayat Tirmizi, as-sidqu tumaninatun wal kadhibu raibatun. As-sidqu, jujur itu tumaninah, membuahkan tumaninah, ketenangan di dalam hati. Wal kadhib, sifat dusta, ribah, menimbulkan keraguan dan kegelisahan. Niki barakallahu fikum. Jujur membuahkan inggih menika buah berupa ketenangan hati. Dene dusta membuahkan keraguan-raguan lan kegelisahan. Semantan ugi Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah jujur sing didasari kanthi ketakwaan, niki menjadikan orang tersebut akan diperbaiki amalan-amalannya dan dihapus dosa-dosanya. Allah taala berfirman ing surat Al-Ahzab ayat 70 setunggal utawi kali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. He wong-wong sing iman, takwao sliro kabeh marang Allah. Wa qulu qawlan sadida, lan ucapono ucapan sing sadid, niki inggih menika jujur, ucapan sing bener, lurus istiqomah. Mongko buahikum yuslih lakum a'malakum, Allah bakal memperbagus, memperbaiki dandani amalan-amalan niro. wa yaghfir lakum dzunubakum lan ngampuni dosa-dosa sliramu. Niki faedah berbuat jujur. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk bentuk jujur inggih menika wa minasidqi asidku bil kalami wasidku bil mau'id wasidku fil bai'i wasyira. Termasuk perbuatan jujur mboten namung sekedar ucapan. Nanging jujur menika jujur nalika tiang niku berbicara. Jujur di dalam berjanji. Kita membuat perjanjian utawi berjanji kepada seseorang nggih kedah jujur. Wasidku fil bai'i wasyira, dan jujur ketika melakukan jual beli. Sebab niki mendatangkan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masuk bagian faedah jujur sanesipun inggih menika al bai'anu. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasa al mutabayyani niki dua penjual dan pembeli bil khiyar niki kedah wonten khiyar. Khiyar niku hak untuk meneruskan pelaksanaan jual beli atau menggagalkan. Niki khiyar tawar menawar, meneliti dan seterusnya. Niki boleh. Bahkan sendaknya demikian dalam jual beli al bai'ani bil khiyar in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'atihima. In sadaqa kalau keduanya jujur, penjual dan pembeli, diteliti jujur, ini ada aibnya. Jujur bukan dalam rangka mencari-cari yang tidak ada. Penjualnya jujur, ini ada aibnya, cacatnya, tidak ditutup-tutupi. Wa bayyana dan menjelaskan. Mongko burikalahuma fi bai'atihima, diberkahi bagi keduane ing babagan jual belinya. Nanging wa in kadzaba wa katama, kosok wangsulipun kalau keduanya dusta dan menyembunyikan kekurangan-kekurangannya, maka muhiqat barakatuhuma, diberangus, dihapus, dihilangkan barokah keduanya. Dan iki termasuk jujur adalah dalam jual beli. Rasulullah menyatakan man ghasyana falaysa minna, orang yang berbuat tipu daya ghish, muslihat ataupun juga tidak jujur dalam jual beli, falaysa minna, bukanlah bagian dari kami. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nalika Allah dawuhakan kita supados jujur, kelawan ugi Allah melarang kita saking perbuatan dusta. Dene dusta menika kewakosok wangsul saking jujur. Dusta niki memiliki bahaya yang sangat besar. Antawisipun bahaya ingkang kedah kita waspadai bagi diri-diri kita adalah al-kadzib huwa min sifatil munafiqin. Dusta niku termasuk bagian saking sifat-sifating wong munafik. Na'udzubillah min dzalik. Niki wong sing berkata dusta, dene dusta itu merupakan diantara sifating wong-wong munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzdzaba. Al-hadis. Rasul bersabda, tanda-tanda ning wong munafik wonten tiga. yaiku idza hadatsa kadzaba, antawisipun kalau berbicara dusta. Kalau berbicara dusta. Niki diantaring sifat-sifating wong munafik. Kalau berbicara dusta. Semantan ugi sing jenenging kedustaan niku badhe ngantaraken kepada kejelekan dan kejahatan. Kados dene hadis ingkang kita pendhet wau saking Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari Muslim, Rasul menyatakan innal kadhiba yahdi ilan nar wa illan yahdi ila syar wa illa wa inna syarra yahdi ilan nar. Wa inna ar-rajula la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Sak temening dusta niku mengantarkan pada kejelekan. Lan kejelekan-kejelekan niku mengantarkan kepada neraka. Sak temene wonten setunggal tiang niki membiasakan diri berdusta. Hingga ditulis ing sisinipun Allah sebagai kadzab, pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedustaan kedah kita waspadai sifat dusta jalaran termasuk sifating wong munafikin. Dan diantara bentuk kedustaan sing paling ageng, wa min a'zamil kadhibi al-kadhibu 'ala Allahi wal kadhibu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antawisipun sifat dusta sing paling ageng inggih menika berdusta atas nama Allah. Utawi berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, sing sapa wonge berdusta atas nama ingsun nabi, muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawa mongko mempersiapkan maq'adahu wong niku panggonan lenggahipun jagongipun kursinipun minan nar daripada neraka. Panggonanipun saking neraka. Niki tiyang ingkang berdusta atas nama Rasul kanthi sengaja. Niki hendaknya mempersiapkan tempat duduk mereka daripada neraka. Hadis muttafaqun alaih. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Niki bahaya berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasul, yaitu para duat ingkang terkena hadis niki. Berdakwah menyampaikan ilmu dengan mengatakan ini bagian dari syariat, nanging tidak membawakan dalil bukti dia itu di atas kebenaran, di atas ajaran Allah lan Rasulipun. Rasul mengancam utawi tiang niku membawakan tuntunan-tuntunan hadis ning palsu. Ini masuk dalam kategori niki min a'zamil kadzib, termasuk kedustaan sing paling ageng. Wa minal kadhibi al-kadhibu fil hadis, demikian juga termasuk dusta sing dicela inggih menika dusta dalam berbicara. Ba'dun nas yatasahal fil kadhib, sebagian menungso niki bermudah-mudahan nyepelekakan perkara dusta. Fil mazah, dalam perkara canda, gelewean ning goroh. Niki merupakan juga perkala yang dicela senajan geleweh. Gelewean namung dusta. Ini juga tidak boleh. Kenapa demikian? Sebab seorang muslim orang yang menginginkan terbaiknya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Yang demikian itu kami jadikan kalian ummatan wasata, umat pertengahan. Napa maksud pertengahan? Adlan khiyara. Orang yang adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, khiyara, dan memilih yang terbaiknya. Berarti teng mriki, karena orang Islam, mukminin, mereka menginginkan yang terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan dalam hadis riwayat Abu Dawud kanti sanad ingkang hasan, anna za'imun bi baitin fil jannah liman tarakal kadhiba walau kana maziha. Ana za'im, saya ini menjamin, bi baitin fil jannah, kanti setunggal rumah di surga. Naam, saya menjamin satu rumah di surga bagi siapa? Nabi menerangkan, liman tarakal kadhib, kanggoning wong sing ninggalaken dusta, walau kana maziha, walaupun sekedar bercanda. Walaupun sekedar bercanda, niki mboten berdusta. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan dening Abu Dawud. Niki barakallahu fikum. Sekedar bercanda, meninggalkan dusta dijamin dengan satu rumah di surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kosok wang sulipun. Inggih menika wailun lilladhi yuhaddits wa yakdzib liyudhika bihil qauma wailun lahu wailun lah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi bi sanadin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celaka. Dalam satu pernyataan, wailun itu merupakan nama neraka. Neraka wail. Celaka kangge sinten? Liman yuhadditsu, kanggoning wong-wong sing berbicara, fayakdzib. Kemudian dia berdusta. Dustane dalam rangka apa? Liyut hikabihil kaum, supaya melucu, gawe lelucon, membakin orang lain tertawa. Niki dengan cara dusta. Wailun lahu wailun lah. Celaka baginya, celaka baginya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, lan Tirmidzi. Pramila punika senajan bercanda, niki janganlah berbuat dusta. Walaupun tidak ada tujuan dusta, ning teng mriku wonten bercanda yang kita harus hati-hati. Bercanda yang kita itu harus hati-hati. Yaitu diantaranya Rasulullah bersabda, salasatun jidduhunna jiddun wahazluhunna jiddun. Ingin meniko tiga perkara seriuse dihukumi nyata, serius, lan candane gelewayane pun niki dihukumi serius. Senajan boten dusta. Nggih menika napa? Diantawisipun fin nikah wat talak. Nggih menika antawisipun dalam menikah, pernikahan ataupun tolak, mencerai istri. Niki senajan gleweh, niku nggih bisa jatuh, dihukumi jatuh. Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencontohkan, seandainya ada seorang ditanya tentang istrinya, di mana istrimu? Dia menjawab, sudah aku ceraikan. Tolak tuha, aku telah mentolaknya. Padahal dereng ketika itu niki jatuh hukum tolak atasnya. Niki permasalahan ingkang kita kedah berhati-hati. Nah, barakallahu fikum pramilo peniko, pentingipun jujur ing dalam berbicara ing dalam bercanda lan sapi turutipun. Maka wasiat terakhir saking Syekh di sini, wakun akhil muslim syiaruka sidqa, utawi wakun akhil muslim syiaroka asidku, wa'awid nafsaka alaihi fi jamil ahwal fa inna sidqa munjah. Pesan terakhir beliau, maka jadilah saudaraku muslim, syiar yang ada padamu adalah kejujuran. Uta jadikanlah kejujuran itu sebagai syiar pada dirimu, dan biasakan jiwamu untuk jujur dalam segala keadaan, karena jujur itu munjah, merupakan sebab keselamatan. Wallahu ta'ala ala wa'alam bisawab. Niki pentingipun jujur, kita itu harus jujur di dalam berbicara, jujur di dalam berbuat, dan di dalam berkeyakinan. Singkang cabangipun kathah, lan buah yang besaripun sampun kita ambil antawisipun wau, mudah-mudahan bermanfaat. Nopo sing kita sinaoni, lan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita memiliki amalan yang soleh, diperbaiki keadaan kita dalam setiap keadaan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.